Mitra Bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup merancang RPP tentang pengolahan sampah. Sejumlah pengusaha menolak RPP itu. Pengusaha menilai hal itu dapat merusak iklim investasi dan berpotensi mematikan sektor industri kecil dan menengah. Selain itu, Wakil Sekretaris Umum Apindo mengatakan, rencana penerbitan RPP itu juga membebani konsumen karena dapat memicu kenaikan harga produk. Mereka mengajukan keberatan terhadap 5 pasal yang diusung KLH. Antara lain, kewajiban menarik kembali sampah dari produk kemasan yang dihasilkan untuk didaur ulang. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya, sebenarnya pengolahan sampah itu, ada perusahaan-perusahaan yang mau melakukan pengolahan sampah itu. Tapi masalah kita yang kompleks di Indonesia ini kan, satu, mengenai masalah pengumpulan dari sampah itu. Yang kedua, sampah itu nggak dipisah-pisahkan mana yang bisa sehingga di waktu recycle dan lain-lainnya. Dan industri-industri daripada pembuangan sampah ini kan selalu bermasalah dengan lingkungannya. Jadi semua ini harus diselesaikan juga oleh pemerintah. Sehingga semua ini nggak usah semua daripada pengusaha-pengusaha itu mesti bayar daripada ada RPP-RPP daripada sampah dan lain-lain, ini semuanya sudah ada diatur, tapi nggak pernah bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah sendiri sebenarnya. Apalagi yang mau keluarkan yang baru, saya nggak mengerti maksudnya itu apa, untuk mengut-mengut pajak atau mengut-mengut duit aja atau apa begitu. Pemerintah kita ini paling banyak akal-akalannya mengut ini, mengut itu, tapi dasarnya itu kita nggak jelas juga, dan overlapping dari satu dengan yang lain itu jangan menimbulkan high cost ekonomi baru lagi. Jadi saya mau lihat dulu lah apa bunyi RPP itu, apa maksudnya, apa maunya, bagaimana bunyinya. Dan jadi lama-lama tanggung jawab pemerintah itu apa dong? Cuma nggak tahu mengut duit aja. Nggak bisa kerja gitu. Tapi minta aja terus sama pengusaha, itu aja kerjanya. Ya benar aja dong kalau begitu. Tapi Pak, bukankah setiap perusahaan manufaktur memang punya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya? Itu sudah ada kalau itu di peraturan perdanya di Jakarta. Itu ada itu, kita mesti bungkus dalam plastik, nanti diambil dalam plastiknya. Itu bisa boleh-boleh saja menurut saya. Tapi itu kan memang sudah diatur. Tapi pemerintahnya yang mengambil sampahnya itu yang nggak datang-datang mungut itu. Gitu. Dan ini yang bikin menggunungnya di tempat-tempat pembuangan sampah itu karena kita punya recycle sampah untuk membuat sampah itu dibakar atau sehingga betul-betul bisa jadi pupuk, sudah itu bisa lebih cepat hilang dan tidak usah timbun bergunung-gunung tingginya. Ini menurut saya yang harus dibuat oleh pemerintah. Dan di mana-mana di dunia ini kan ada sih, kalau contoh aja, kenapa kita yang jadi susah banget sih soal sampah itu? Karena namanya kita yang bodoh. Gitu. Tinggal niru yang luar negeri aja, orang luar negeri bisa efisien, bisa baik, dan bisa melakukan bersih sekali negaranya itu, kenapa dia bisa, kenapa kita nggak bisa. Kita nggak usah tiru Singapura lah, kita tiru Malaysia gitu. Kita tiru Vietnam, China yang lebih besar dari kita, dia bisa, kenapa kita nggak bisa. Saya nggak mengerti gitu loh, susah banget kelihatannya gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.